Jerit makhluk terluka, luka, luka. Orang memanah rembulan, burung sinar sarangnya, sinar, sinar, hidup redup alam semesta. Luka. Banyak orang hilang nafkahnya. Aku bernyanyi menjadi saksi. Banyak orang dirampas haknya. Aku berani menjadi saksi. Tanpa jaya, ya tanpa daya, terbiasa hidup sanksi. Orang-orang harus dibangun. Thank you.